Apa hukumnya minum air mani hewan atau manusia bagi orang yang ingin tubuhnya menjadi kuat? Ini cuma khurafat saja, ya. Hal-hal yang tidak sesuai dengan hakikat, ya. Tidak ada pembuktian ilmiah, ya. Tidak ada pembuktian ilmiah dari syariat maupun dari ilmu kedokteran bahwa hal tersebut itu bisa membuat seorang menjadi kuat. Iya. Ini tidak dibolehkan. Dan itu termasuk hal yang menjijikkan tentunya. Iya. Dan kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang menjijikkan tersebut. Taib, wallahu alam.